macam-macam. Karajo tukang, ada tukang puke, ada tukang pakang, ada tukang angke, ada tukang tambang, mencari piti do mampanting tunang. Tukang bangunan rumahnya gue, dari nan ketek sampai bating ke ampe. Macam-macam karajo tukang, ada tukang puke, ada tukang pakang, ada tukang angke, ada tukang tambang, mencari piti jo mampanting tunang. Tukang bangunan rumahnya gue, dari nan ketek sampai bating ke ampe. Tompangan di gara gaji jopae. nyakinan nyorese. Kok tukang angke dari nan ringan sampai nan bare. Kok tukang oje ado nan mamba ocewe. Walau bai duang kambang ado pulo bai duang tese. Ado nan bajirawe, ado nan bajilale. Ado nan ngadang-ngadang walaupun lenan bule-bule. Ado nan apa-apa, ado pulo